Ya ini buat bapak-bapak. Ini banyak dari Jakarta, Mbak. Oh, dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Selamat datang. Selamat datang dan semoga terhibur. J. Di dalam hatiku hanya. kasih, matur nuwun. Masih memenuhi permintaan dari Yang Hamengku Gati, beliau Bapak Haji Suntono tadi dengan sebuah lagu dangdut. Sudah kita nikmati dan baru saja dibawakan bersama Mbak Nurhana.